Kenapa dakwah salafiyah selalu menyinggung kelompok lain? Bukankah dari dakwah salaf juga sebelum mengkritik dinasihati dulu? Tolong jelaskan. Jazakallah khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Untuk menjawab, saya tidak ingin menjelaskan murni pribadi dari saya, agar kemudian tidak dikatakan bahwa itu sekedar pendapat saya saja, ya, pendapat orang belakangan. Namun yang terpenting dalam hal ini, dan itu adalah merupakan tanda seorang itu ahlus sunnah atau salafi, adalah setiap permasalahan selalu merujuk kepada asar, pada riwayat, pada para ulama salaf. Bagaimana mereka dalam menyikapi Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula yang datang dari para sahabat. Sehingga dua pertanyaan ini jawabannya adalah dalam sebuah buku yang ana bawa ini, judulnya Al-Kifayah Fi Ma'rifati Usuli Riwayah. Kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama masyhur di Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau seorang alim dalam permasalahan usul fikih, dalam permustalahul hadis, sejarah dan yang lainnya. Al-Khatib rahimahullahu taala dikenal sebagai seorang yang memiliki wawasan yang sangat luas dalam masalah ini. Walaupun ini bukan kitab satu-satunya, jangan sampai dikatakan oh itu satu saja kitabnya, banyak yang lain, tapi tidak mungkin ana membawa semua. Ya. Dan sebagian juga memang ana enggak punya gitu. Namun masih banyak yang lain, dan secara umum akidah-akidah Ahlus Sunnah sebenarnya menjelaskan hal ini. Tentang pertanyaan yang pertama, kenapa dakwah salafi selalu menyinggung kelompok lain? Bukankah dari dakwah salafi juga sebelum dinasihati dulu? Tolong jelaskan. Saya menukil ya beberapa perkataan para ulama salaf. Di sini disebutkan dengan sanad riwayat dari Al-Khatib Al-Baghdadi sampai yang mengucapkannya. Namun karena kebancangan, khawatir kita tidak akan menyelesaikan, sehingga saya ringkas, saya langsung menyebutkan yang mengucapkannya. Dari Al-Hasan Al-Basri Tabi'i, beliau mengatakan, kana yaqul, adalah para ulama dahulu mereka mengatakan, laisa li ahlil bid'ati ghibah, terhadap ahlul bid'ah itu tidak ada ghibah. Jadi kalau ada seorang ahlul bid'ah menyeru kepada bid'ahnya, kita membicarakannya, bukan satu hal yang terlarang, bukan ghibah hal tersebut, bahkan itu penting untuk dijelaskan. Siapa yang memahami hal ini, dia akan mengerti, bisa membedakan mana ghibah yang diharamkan, mana ghibah yang boleh. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan 6 ghibah yang diperbolehkan. Az-zammu laysa bighibatin fi sittatin, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Tidak tercela ghibah dalam 6 perkara. Mutadhallim, orang yang dizalimi, orang yang hendak menjelaskan tentang keadaan seseorang, orang yang dizalimi, seorang terzalimi lalu kemudian dia mengadu kepada seorang, menyebutkan orang itu, tidak mengapa, boleh. Si fulan menyakiti saya, boleh. Yang kedua, mu'arif, untuk memperjelas tentang keadaan seseorang. Ya, misalnya ada orang datang kepada kita bertanya, mana si fulan? Lalu kita bertanya, si fulan yang mana ya? Dia mengatakan, itu loh si fulan yang kalau jalan pincang, misalnya. Itu kan ghibah. Tapi tujuannya adalah untuk ta'rif, supaya dia mengetahui. Itu boleh. Wa muhadziri. Yang ketiga, memberi peringatan. Memberi peringatan apabila ada pelaku maksiat yang terang-terangan dia melakukan kemaksiatannya, ataukah ya pelaku bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya, tahdzir, boleh sebutkan di hadapan umum. Yang keempat, wa mujahir fisqan, yang terang-terangan melakukan kefasikan, khawatir akan terpengaruh penduduk kampung tersebut karena dia gemar melakukan kemaksiatan, maka boleh diberikan peringatan. Mustaftin, orang yang minta fatwa. Ada suatu masalah butuh untuk dia sebutkan namanya, boleh. Wa man talabal i'anata fi izalati munkari, dan orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Dia datang menyebutkan si fulan telah melakukan hal ini dan demikian, minta pertolongan, boleh. Maka tidak ada ghibah bagi ahlul bid'ah. Menunjukkan boleh seorang itu menceritakan. Dan perlu diketahui bahwa berbicara tentang ahlul bid'ah di dalam majelis itu termasuk nasihat. Nasihat. Ya. Jangan disalahfahami bahwa nasihat itu adalah mendatangi seorang kemudian bicara berdua. Berbeda keadaannya, tergantung dari keadaan seseorang. Kalau seorang itu pelaku maksiat dan dia menyembunyikan kemaksiatannya, hanya kita yang tahu misalnya dia berbuat maksiat, yang lain enggak tahu. Tidak sepantasnya disampaikan di hadapan umum, disebarkan, datangi dia, nasihati, ya akhi jangan. Maksiat haram, jangan melakukan itu. Iya, jazakallah khair. Kecuali kalau orang itu terang-terangan. Ya. Nih, saya ini bos preman misalnya, terang-terangan dia mengatakan itu. Nah, perlu diberi peringatan di hadapan umum tidak jadi masalah. Itu nasihat. Itu nasihat. Demikian pula seorang pelaku bid'ah menyeru kepada bid'ahnya. Menyeru kepada bid'ahnya. Tidak ada satupun nas dari kalangan para ulama bahwa dalam menyikapi ahlul bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya, cara menasihatinya dipanggil lalu ngomong berdua. Tidak. Dia telah menyeru kepada bid'ah di hadapan umum, maka bantahannya pun di hadapan umum. Nah, ini difahami. Bahkan ketika ada seorang ahlul bid'ah ingin berbicara berdua dengan salah seorang ulama, Ayyub As-Sakhtiyani, dia datang mengatakan, saya ingin berbicara denganmu satu kalimat saja. Kata Ayyub, la wala nisfu kalimah, tidak, setengah kalimat pun tidak. Nah, beliau tidak terima hal tersebut. Ya. Demikian pula yang dikatakan Yahya bin Sa'id, dia mengatakan, aku bertanya kepada Syu'bah, Sufyan, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, anir rajul yuttaham fil hadis aw la yahfaz, tentang seseorang yang dituduh dalam meriwayatkan hadis atau dia tidak menghafal hadis. Maka mereka semua mengatakan, bayyin amrahu linnas, jelaskan ya kondisi dia kepada manusia. Ya, ini umumkan, tidak jadi masalah. Ada seorang dia biasa mendustakan hadis, ada seorang dia lemah, jelaskan di hadapan umum, tidak jadi masalah. Si fulan pendusta, si fulan lemah riwayatnya. Demikian pula yang dinukilkan dari Affan, dia mengatakan, kami berada di dekat Ismail bin Ulayyah sedang duduk-duduk. Fahaddatha rajulun an rajul. Lalu kemudian ada seorang menyebutkan seorang perawi. Ya, lalu saya mengatakan, ya, Affan ini mengatakan, ini orang ini laisa bitsabit, orang ini tidak terpercaya dalam meriwayatkan. Maka orang itu ketika mengatakan orang yang tidak terpercaya, langsung diam. Membantah, mengatakan ikhtabtahu, kamu sudah menggibah dia ya, kamu mengatakan dia orang tidak terpercaya. Kata Ismail, maktabahu, dia tidak menggibah, tidak menggibah, walakinnahu hakama annahu laisa bisabtin, akan tapi dia sedang menghukumi bahwa orang ini tidak terpercaya dalam meriwayatkan. Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Abi Khalaf, dia mengatakan, kami berada di dekat Ismail bin Ulayyah, lalu datang seseorang bertanya tentang seorang perawi bernama Al-Lais bin Abi Sulaim dari kalangan para ulama, perawi masyhur. Maka sebagian orang yang hadir mengatakan, "Wa ma tasna' bi Lais bin Abi Sulaim wa huwa dha'iful hadis?" Untuk apa kamu mengambil riwayatnya Lais bin Abi Sulaim itu? Dia itu lemah hadisnya. Ya. Lima la tas'alhu an hadis li Ayyub? Kenapa kamu tidak bertanya tentang hadisnya Ayyub, Ayyub As-Sakhtiyani? Kok tanya tentang Lais? Kata orang ini, subhanallah, taktabu rajulan minal ulama, kamu menggibah seorang ulama. Maka dibantah oleh Ibn Ulayyah, beliau mengatakan, ya jahil nasohaka, hei si jahil, dia itu menasihati kamu. Inna hadha amanah walaysa bighibah, ini amanah dan bukan ghibah. Ini amanah, harus dijelaskan kepada manusia. Nah, bukan permasalahan masalah perseteruan pribadi, ya. Ketika Rasulullah mengatakan al-khawariju kilabun nar, khawar itu anjing neraka, al-qadariyatu majusu hadhil ummah, qadariyah itu majusu ummat ini. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan tentang orang-orang qadariyah, kabarkan pada mereka aku berlepas diri dari mereka. Urusan apa? Bukan karena mereka tersinggung dalam masalah bisnis. Ini masalah agama. Ya. Nah, ana tidak pernah dirugikan oleh mereka-mereka yang pernah ana sebutkan dalam masalah dunia, walhamdulillah. Akan tetapi kecemburuan dalam beragama. Kecemburuan dalam beragama yang mengharuskan kita menjelaskan si fulan sesat, si fulan ini menyimpang, si fulan khawarij, si fulan qadari. Penting. Dalam beragama jangan menggunakan perasaan. Pakai dalil. Ya. Kalau kembalikan kepada perasaan. Waduh, ini aduh gak enak. Masa si fulan diomongin, aduh gak enak. Pakai perasaan. Tidak akan tegak agama ini. Kalau ana diam. Ana diam. Yang lain juga diam. Antum-antum juga diam. Khawarij berbicara seenaknya. Mengkafirkan pemerintah. Mengkafirkan kaum muslimin. Demikian pula yang lain berbicara seenaknya. Tidak ada yang menjelaskan. Kira-kira agama ini jadi apa? Kira-kira kaum muslimin jadi apa mereka? Gaduh-gaduh. Macam-macam. Mereka tidak akan bisa memilah mana yang benar, mana yang batil. Kata Abdurrahman bin Mahdi. Dia mengatakan, marartu ma'a Syu'bah birajul. Aku lewat bersama Syu'bah melewati seorang laki-laki yang sedang memberitakan hadis. Ya. Lalu tiba-tiba Syu'bah mengatakan, kadzaba wallah, orang ini berdusta demi Allah. Langsung ditegur saat itu juga. Dia sedang memberitakan hadis. Artinya apa? Ketika dia memberitakan hadis, ada murid-muridnya lewat Syu'bah bersama Abdurrahman bin Mahdi mendengarkan, ini hadis palsu ini. Langsung beliau berteriak, dusta dia wallah. Laula annahu la yahillu li an askut anhu la sakattu. Kalaulah ya tidak dihalalkan bagiku untuk diam, mungkin aku akan diam. Tapi tidak halal bagiku untuk diam. Maka beliau pun mengucapkannya. Kira-kira mungkin seperti ini belum ada ya. Nah. Belum ada ustaz salafi yang lewat terus mendengarkan langsung dituding di hadapan umum, belum ada itu. Ya. Ini dari kalangan para ulama. Hamad bin Zaid mengatakan, kallamna Syu'bah ibn al-Hajjaj, ana wa Abbad bin Abbad, Jarid bin Hazim, fi rajul. Kami berbicara kepada Syu'bah, saya Abbad bin Abbad, Jarid bin Hazim, tentang seorang Syu'bah ini, orang dikenal berani. Ya. Sampai para ulama menjuluki dia Amirul Mukminin dalam bidang ilmu hadis. Dialah yang menyingkap kedok para perawi yang ada di Irak. Ya. Maka ketika Syu'bah bin al-Hajjaj berbicara tentang seorang perawi yang bernama Aban bin Abi Iyash, beliau melemahkannya, meninggalkan hadisnya. Maka sebagian berusaha melobi, jangan gitu. Ya. Kami mengatakan lau kafafta an dzikri, seandainya kamu tidak menyebut nama dia, jangan disebutkan namanya. Ya. Fa ka'annahu lana wa ajabana. Pada awalnya Syu'bah melunak. Oh iya, sudah. Dia tidak menyebutkan. Tsumma madaitu yawman uridu al-jum'ah. Faida Syu'bah yunadini min khalfi. Kemudian ketika aku sedang berjalan ingin salat Jumat, di belakangku Syu'bah memanggil aku dari belakang sambil dia mengatakan, "Dzakal ladzi qultu lakum fi la arahu yas'uni." Orang yang kamu sebutkan, yang aku katakan kepadamu tentang dia itu tidak dibolehkan bagiku untuk diam. Ya, ini harus berbicara. Dalam riwayat yang lain, Uthman bin Humaid ad-Dabbusi mengatakan, ada orang mengatakan kepada Syu'bah bin al-Hajjaj, wahai Abu Bistam, kaifa tarakta ilma rijal wa fadhahtahum falau kafat? Ya. Bagaimana? Alangkah baiknya kalau kamu meninggalkan berbicara tentang perawi-perawi karena kamu telah menjelekkan mereka. Ya, menyingkap kedok mereka. Alangkah baiknya kalau kamu diam. Faqala ajjaluni hatta anzura al-lailah. Fima baini wa baina khaliqi. Hal yasuni dzalik? Maka saya pun menunda untuk berbicara tentang perawi itu. Saya tunda. Sehingga saya melihat pada malam hari. Untuk saya beristikharah. Antaraku dengan Rabbku. Apakah boleh aku diam? Falamma kana minal ghadi kharaja alaina. ala Humairin dahu. Ketika di keesokan harinya, maka Syu'bah pun keluar dengan menggunakan keledai kecilnya. Karena Syu'bah ini tidak punya harta kecuali keledai. Maka dia mengatakan, "Qad nadhartu fi ma baini wa baina khaliqi fala yasauni duna an ubayyana umurahum linnas." Wassalam. Aku telah melihat, aku telah memperhatikan antara aku dengan Rabbku, yakni telah istikharah. Tidak dibenarkan bagiku untuk diam dan aku harus menjelaskan perkara mereka kepada manusia. Assalamualaikum. Nah. Lalu demikian pula yang dikatakan kepada Yahya bin Said Al-Qattan. Ada yang mengatakan kepadanya, "Ama takhsha ayyakuna haula allazi tarafta haditham khusama'uka indallah?" Apakah kamu tidak takut mereka-mereka ini yang kamu tinggalkan hadis mereka? Ya, ini disebabkan karena mereka lemah, pendusta dan seterusnya. Apa kamu tidak takut mereka akan menjadi seteru kamu pada hari kiamat nanti di sisi Allah? Qala, kata Yahya bin Sa'id, "La ayyakuna haula'i khusama'i ahabbu ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu lima haddatsa 'anni haditsan tara annahu kadzib." Ya, mereka menjadi seteruku nanti pada hari kiamat. Aku lebih suka daripada yang menjadi lawanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasulullah akan mengatakan kepadaku, "Kenapa engkau memberitakan hadis dariku padahal kamu tahu bahwa hadis itu dusta?" Lalu kamu beritakan. Nah, dari Asim Al-Ahwal dia mengatakan, "Kana Qatadah yuqassir bi Amr bin Ubayd fajasautu 'ala rukbati." Qatadah pernah meremehkan Amr bin Ubayd. Amr bin Ubayd ini Mu'tazilah, salah satu di antara pimpinan Mu'tazilah. Ketika Qatadah sedang menceritakan kejelekan Amr bin Ubayd, maka aku pun yakni jasautu 'ala rukbati, duduk di atas lututku. Lalu aku mengatakan, "Ya Abul Khattab, wahai Abul Khattab, hadhil fuqaha yanalu ba'dhum min ba'd." Ini para fuqaha, mereka mengkritik, mereka mencela sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Faqala, maka berkata Qatadah, "Ya Ahwal, wahai Ahwal, rajulun ibtada bid'atan fayuzkar khairun min ayyukaffa anhu." Ada seseorang melakukan perbuatan bid'ah lalu dia disebutkan namanya, itu lebih baik daripada menahan diri dan tidak berbicara tentangnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, Syu'bah biasanya mengatakan, "Ta'alu hatta naqtaba fillahi azza wajal." Ayo mari, mari kita berghibah karena Allah. Jadi ini mengajak teman-teman yang lain untuk duduk berghibah. Ghibah gimana? Si fulan pendusta, si fulan lemah, si fulan ahlul bid'ah. Naam. Dalam riwayat yang lain bahwa suatu ketika Syu'bah datang pada saat sedang turun hujan, maka dia mengatakan kepadaku, "Laisa hadza yaum hadis." Hari ini bukan acara membacakan hadis. "Al yaum yaum ghibah." Hari ini acaranya acara menggibah. Ya. "Ta'alu hatta naktabul kadzibin." Mari kita kumpul, kita menggibah perawi-perawi pendusta. Nah. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak. Ya. Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah yang dikenal sebagai seorang zuhud, wara' dan seluruh kebaikan. Dia sedang berbicara, menceritakan seorang perawi. Dia mengatakan, "Al-Mu'alla bin Hilal, dia ini, ya, apabila dia sedang menyebutkan hadis, dia berdusta." Mu'alla bin Hilal ini. Ada sebagian orang-orang sufiyah mendengarkan itu. Dia datang kepada Abdullah bin Mubarak. "Wahai Abu Abdurrahman, kamu menggibah orangnya. Menjelek-jelekkan orang." Qala, kata Ibn Mubarak, "Uskut, diam kamu. Idza lam nubayyin kaifa yu'raful haqqu minal batil." Ya. Apabila tidak dijelaskan perkara yang bagaimana akan diketahui kebenaran itu dari kebatilan. Diam kamu. Suruh diam orangnya. Nah. Ini Ibn Mubarak. Dalam sejarah dikenal sebagai seorang yang zuhud, akhlak, wara', tapi dalam masalah menjelaskan kedudukan perawi, menjelaskan keadaan, seorang yang patut untuk diberi peringatan, maka beliau juga berbicara. Nah, demikian pula yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Amr, dia mengatakan, "Aku mendengarkan Abu Mushir ditanya tentang seseorang yang keliru. sering salah dan sering merubah-rubah hadis. Maka Abu Musir mengatakan, bayyin amrohu, jelaskan kepada manusia perkaranya. Lalu aku bertanya kepada Abu Musir, atara dzalika minal ghibah, apakah yang demikian termasuk ghibah? Qala la, itu bukan ghibah yang diharamkan. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, qala suatu ketika datang Abu Turab An-Nakhsyabi, dia datang kepada ayahku, yaitu Ahmad bin Hanbal. Nah, ketika itu ayahku, yakni Imam Ahmad, sedang mengatakan si fulan lemah, adapun si fulan thiqah, terpercaya. Abu Turab ini mengatakan, ya Syekh, la taktabul ulama, wahai Syekh, jangan kamu menggibah para ulama. Maka Imam Ahmad berbalik kepadanya dan mengatakan padanya, waihak, hadhihi nasiha, laisa hadha ghibah. Ya, waihak, yakni teguran ya. Celaka kamu. Ya. Ini adalah nasihat dan ini bukanlah ghibah. Demikian pula dari Muhammad bin Bandar As-Sabbaq Al-Jarjani, dia mengatakan, aku mengatakan kepada Ahmad bin Hanbal, aku mengatakan kepada Ahmad bin Hanbal, terasa berat bagiku untuk mengatakan si fulan lemah, si fulan pendusta. Kata Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil as-sahiha min as-saqi. Kalau kamu diam, saya juga diam, lalu orang yang jahil kapan dia mengetahui dan membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Nah, demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan, aku mengatakan kepada ayahku, ma taqulu fi ashabil hadis ya'tuna syaikh la'allahu an yakuna murji'an aw syi'iyan aw fihi syai'un min khilafis sunnah. Apa pendapatmu tentang mereka-mereka yang meriwayatkan hadis lalu kemudian di antara mereka ada yang akidahnya murji'ah, ada yang syi'ah, atau ada di antara mereka yang menyelisih sunnah? Apakah boleh aku diam atau aku berikan peringatan? Kata ayahku, yaitu Imam Ahmad, in kana yad'u ila bid'ah wa huwa imamun fiha wa yad'u ilaiha, qala na'am tuhadzir anhu. Kalau dia menyeru kepada bid'ahnya dan dia imam pemimpin bid'ah menyeru kepadanya, ya, berikan peringatan darinya. Maka ini faedah yang menunjukkan bahwa di dalam menjelaskan dan memberi peringatan dari penyimpangan tidak hanya terkhusus dalam permasalahan perawi saja. Ya. Karena mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan dalam masalah hadis. Sekarang kan hadis sudah dibukukan semua. Tidak. Juga dalam masalah bid'ah. Kata beliau, jelaskan keadaannya. Apabila dia penyeru kepada bid'ah, mengajak kepada bid'ahnya, maka umumkan kepada manusia. Ini beberapa penukilan dari riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah.